Tahu kenapa kita sering sakit hati? Karena Tuhan kita adalah penilaian orang. Ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dikagumi. Itu Tuhan kita itu adalah makhluk. Sehingga ngabdi saja demi penilaian orang. Kenapa banyak cicilan? Karena pengen dipuji. Padahal yang muji tidak pernah bantu bayar cicilannya. Ini masalahnya. Saya tidak niat menyinggung, Pak, tenang saja. Karena ingin kelihatan langsing, tahan nafas. Menderita. Ada orang yang diperbudak penilaian orang, Bu. Bukan tidak boleh berpenampilan bagus, tapi jangan diperbudak. Makanya maaf, ada yang diperbudak barang, Bu. Ada yang diperbudak penilaian orang. Nah, tauhid membebaskan kita dari perbudakan ini.